الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia penimpan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dengan pemberian Allah tersebut alhamdulillah kita tidak kekurangan syarat apapun. Kita masih memiliki keimanan insyaAllah dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak lupa pula mari kita senantiasa banyak bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar. Di sini kami kita menyebutkan membaca kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim ibn Jama'ah Al-Kilani Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan beliau pada poin yang ke-11. Di mana beliau rahimahullah dalam poin yang ke-11 memberikan nasihat agar al-alim orang yang berilmu tetap mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya, baik di bawah dari dia dari sisi nasab, dari sisi kedudukan maupun usia. Sebagaimana Nabi Musa AS beliau mengambil ilmu dari Fir'aun bersama dengan apa? Keutamaan Nabi Musa. Tetapi karena ada ilmu, suatu ilmu yang belum diketahui oleh Nabi Musa, akhirnya dia pun mengambil ilmu dari Al-Fir'aun, orang yang lebih di bawah dari si keutamaan. Ya. Itu Said bin Jubair berkata, "La yasal ar-rajul 'aliman ma ta'allama. Fa idza taraka at-ta'allum wa dhalla 'ala wadi istaghara waqtafa bima 'indahu fa huwa ajhal ma yakun." Senantiasa orang menjadi orang yang alim. Dan seorang pun menjadi orang yang alim selama dia mau belajar. Maka apabila dia meninggalkan dari belajar, tidak mau belajar, dan dia sudah merasa cukup, merasa pintar, maka itu adalah perkara yang paling bodoh. Itu adalah kebodohan. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan membaca poin yang ke-12. Berkata rahimahullah, "Annahu tsaniya asyara." Jenis yang ke-12, fa'adab yang ke-12 bagi orang yang berilmu terhadap dirinya. Kata beliau, "Al-ishtighalu bitasnifi wal jam'i wat ta'lif." Menyibukkan diri dengan tasnif dan membuat karya tulis, wal jam'i mengumpulkan faedah-faedah ilmu, mengumpulkan tulisan-tulisan, wat ta'lif mengarang buku. Lakin ma'a tamamil fadilah. Akan tetapi dibarengi dengan kualitas yang lengkap, yang sempurna. Maka ma'adil ahliyah dibarengi dengan kapasitas yang sempurna. Ya. Jadi kalau nulis, tulis tulisan yang berkualitas. Dia apa? Ahli. Sudah menguasai, menguasai apa yang dia tulis. Fa'innahu yattali'u ala haqiqatil funun wa tadawwuqul 'ulum lihtiyaji ila kathrati at-taftish wa mutala'a wa tanqib al-muraja'a. Maka sesungguhnya dia yattali' melihat, melihat akan hakikat bidang-bidang ilmu. Dia bisa melihat kedetailan ilmu. Ilmu ihtiyaj ila kasrati taftish, karena kebutuhan untuk banyak memeriksa. Mutala'ah, banyak untuk menelaah ilmu. Wa tanqib, menggali, membahas ilmu, menmuraja'ah, menmuraja'ah. Ya. Ini. Seorang yang bikin karya ilmu, maka dia menulis. Salah dia apa? Mengetahui hakikat bidang sesuatu yang dia tulis. Kedetailan apa yang dia tulis. Dan ini butuh apa? Butuh untuk banyak memeriksa. Butuh untuk banyak menelaah, membahas, merujah ilmu. Wa kama qala al-Khatib al-Baghdadi. Dan itu sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Yusbitul hifdha ويزكي القلب ويشهد الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر دهر يثبت الحفظ قيام برقاقه حافلني Rizki al-qalbah. Dia berusaha mensucikan hatinya. Baik, hadu at-taba'ah dan mengasah tabiatnya, kebiasaannya. Yujidu al-bayan, memperbagus penjelasan. Yaksibu jamil al-zikri, mengusahakan keindahan penyebutan. Wajasil al-ajr, dan mengusahakan kebanyakan pahala, banyaknya pahala, mengusahakan banyaknya pahala. Yukhliduhu ila akhir dahr, dan dia mengatakan melakukan hal itu sampai akhir masa. Dia terus menghafalkan ilmu, mensucikan dirinya. Ya, dia menulis, ya berusaha memberikan penjelasan yang indah dan lain sebagainya. Man a'la ya'taniya bima ya'ummu naf'uhu fa tadsur al-hajatu ilayhi. Man a'la, dan yang paling utama untuk dia memperhatikan perkara-perkara yang manfaat itu merata mengenai orang banyak. Untuk suruh hajatul ilahi, mengutamakan memperhatikan perkara-perkara yang banyak dibutuhkan. Mayakun i'tinahu bimalam yusbat ila tasnifihi. Gambarnya dia memperhatikan perkara-perkara yang tidak diprioritaskan kepada tasnif, kepada membuat karya tulis. Mutahariyan Allah al-ibarah bita'alifihi, memperhatikan kejelasan ibarat-ibarat dalam tulisan. Mu'ridan al-tadghim al-nun, berpaling meninggalkan tadghim. Terlalu panjang dalam pembahasan yang bisa bikin bosan. Wal ijazil mukhil, berpaling meninggalkan dari satu yang terlalu ringkas, terlalu kecil. Ma'i'ta'i kulli musannafin mayalaiku bihi, sekaligus memberikan segala yang ditulis apa-apa yang sesuai. Jadi ada adab-adab menulis, mungkin karya tulis ada adab-adabnya, ya kan? Jadi ketika disebutkan misal nama nabi, maka apa? Ya ditulis sallallahu alaihi wasallam, dan dia boleh disingkat dengan apa? SAW. Ada disebutkan nama Allah, ya disebut, disebutkan setelahnya Allah Ta'ala atau Allah Azza wa Jal. Tidak ditulis apa? SWT. Ini harus jelas dan betul dalam penulisan. Ya, ya kalau seseorang dia mungkin apa? Tidak menuliskan, tidak menuliskan dalam apa yang dia tulis ketika disebutkan Nabi atau Allah, maka minimal dia apa? Mengucapkannya. Apa yang bacanya mengucapkannya. Misalnya disebutkan tentang Rasulullah, maka apa? Dia ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia tidak menulisnya, maka dia ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Anda ketika disebutkan Allah, dikatakan Allah, anda disebutkan Ta'ala atau Azza wa Jal. Ini yang jelas apa? Yang boleh kemudian menyebutkan setelah nama Allah atau setelah nama Nabi dengan singkatan-singkatan. Jadi menulis sesuatu yang sesuai, menulis sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang ada. Sebenarnya para ulama mereka menulis karya-karya disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Ketika terjadi banyak kesyirikan, ditulis pembahasan tentang masalah syirik, banyak syirik. Ya. Terjadi kemungkaran masalah apa? Maksiat perzinahan, ditulis bahaya perzinahan. Ya, ini apa? Menulis sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Ini lebih mengena. Ya. Wala yakhruju tasnifuhu min yadihi qabla tahdhibihi wa takriri nadhari fihi wa tartibihi. Dan dia tidak mengeluarkan karyanya dari tangannya sebelum mengoreksi atau membetulkan kalau ada kekeliruan. Dia tidak mengeluarkan, tidak menyebarkan karyanya sebelum mengulang-ulang dalam melihat dan membacanya. Dia tidak mengeluarkannya sebelum menyusunnya dengan baik. Ya. Jadi beliau di sini mengajarkan tentang adab-adab, bikin karya tulis. Artinya diteliti dulu sebelum dipasang untuk disebarkan. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُنْكِرُ التَّصْنِيفَ وَتَأْلِيفَ فِي هَذَا الزَّمَانِ. Dan di antara manusia ada yang mengingkari tulisan-tulisan atau karya-karya di hadis zaman, di zaman ini. Ala man dhaharat ahliyatuhu, terhadap orang yang nampak keahliannya. Wa urifat ma'rifatuhu, dan diketahui ma'rifahnya, ilmunya. Jadi karya-karya ulama yang sudah diakui, ternyata ada orang-orang yang mengingkarinya. Ternyata ada orang-orang yang mengingkarinya, tidak senang. Wala wajha li hadzal inkar illa at-tanafus bain ahli al-a'sar. Dan tidak ada sisi untuk pengingkaran ini kecuali tanafus, kecuali karena berlomba-lomba di antara penduduk zaman itu. Ya. Ini karena apa? Bersaing. Karena persaingan, akhirnya karya tulis yang bagus tidak dianggap, diingkari. Jadi tidak ada sisi pengingkaran kecuali karena apa? Persaingan, persaingan antara manusia. Sifat hasad, sombong, menjadikan orang mengingkari kebenaran. Baiklah, dan jika tidak, faman idza tasarrafa fi madadihi wa rafa bi kitabah ma syaa min asy'arin wa hikayatin ubahatin aw ghairi dzalika la yunkar 'alaihi. Ya. Dan jika tidak, maka orang yang melakukan tindakan dalam tindakannya dan walaupun di kitabah dan pada kertasnya dengan tulisan-tulisan, jika tidak, maka sebagian orang itu terhadap karya-karya tulis yang ada, masya apa yang dia kendaki, min asy'arin, berupa syair-syair atau hikayat-hikayat mubah. Apa yang selain itu, la yungkar 'alaih, tidak diingkari. Jadi terhadap karya-karya ulama yang ahli ini, dari sisi keilmuannya, ini diingkari. Tapi terhadap orang-orang yang bikin tulisan-tulisan, karya-karya berupa syair-syair atau hikayat-hikayat yang apa? Ini justru apa? Tidak diingkari. Ya. Jadi sesuatu yang yang berisi ilmu diingkari, tapi sesuatu yang mubah yang tidak terlalu penting justru itu tidak diingkari. Justru itu yang diperhatikan. Ya, secara sibuk dengan apa? Syair-syair, puisi-puisi, dan meninggalkan dari membaca karya-karya para ulama. Falima idza tasarrafa fihi bi taswidi ma yantafi fihi min ulum syariah yunkara wa yastahjan. Ya. Maka kenapa? Ketika yang dilakukan itu dengan taswid, membuat hitam sesuatu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu syar'i. Jadi kenapa ketika menulis suatu karya-karya yang bermanfaat, yang berisi dengan ilmu syar'i, kok diingkari, kok dianggap keji? Ya. Ini sungguh keanehan, satu yang aneh. Satu yang bagus, yang benar, ilmu agama justru diingkar. Sedangkan mereka apa? Justru sibuk dengan perkara yang mubah atau mungkin dengan perkara-perkara tulisan-tulisan yang tidak berfaedah atau bahkan berisi kemungkaran. Ya. Dan kata beliau, "Amma man lam yata'ahhal li dzalik, fal inkaru 'alan natijatun lima yatadammanuhu min al-jahl." Adapun orang yang tidak ahli, maka mengingkari, pengingkaran terhadap dia itu sebagai hasil terhadap apa yang terkandung dari apa yang dia tulis berupa kebodohan. Jadi kenapa? Kok justru yang harus kita ingkar adalah karya-karya dari orang-orang yang tidak ahli? Ya karena apa? Apa yang mereka tulis itu dari kebodohan, bukan dari ilmu, tidak berisi ilmu. Wa taqriru man yaqifu 'ala dhalika tasniq bihi, dan penetapan orang yang berhenti di atas tulisan tersebut. Ya, ini. Jadi kita yang perlu diingat adalah karya-karya dari orang-orang yang tidak ahli. Ya. Yang tinggal adalah penetapan yang dilakukan oleh orang yang menetapkan terhadap sesuatu yang satu karya yang tidak benar, yang tidak baik. Jadi orang-orang yang bila tulisan-tulisan, misal saya kutub Hasan Al-Banna, ayat Al-Qani dan lain-lainnya, ini yang kita ingkari. Ya. Karena tulisan-tulisan mereka itu mengandung kerusakan. Tidak pantas untuk dibela. Walikawmi yudhi'u zamanahu kuma layak uqtim. Dan juga pengingkaran yang dilakukan dikarenakan hal itu telah menyebabkan sia-sianya masa, sia-sianya waktu kepada perkara-perkara yang tidak pasti, perkara-perkara yang tidak jelas. Ya. Jadi kenapa harus diingkari? Karya-karya tulis yang tidak berasal dari orang-orang yang ahli, ya karena itu bisa apa? Menghabiskan waktu yang ada kepada sesuatu yang tidak pasti, tidak benar. Yadal itqan adila ahrabuni minhu. Dan dengan sebab hal itu bisa meninggalkan sesuatu yang jelas. Ya, sesuatu yang jelas itu tentu lebih pantas untuk diperhatikan. Ya. Ibnirin rahmatullah. Ini keadaan kebanyakan manusia. Mereka memperhatikan membaca sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang mubah dan meninggalkan sesuatu yang penting. Satu yang penting dari karya-karya utama. Maka hendaknya para penuntut ilmu perhatikan dan banyak sangat perhatian terhadap apa yang ditulis oleh para ulama. Ya. Ulama-ulama muslim dia mempelajari tulisan mereka dan kemudian setelah dia menjadi ahli menguasai ilmu yang dimiliki oleh para ulama dan dia menulis karya-karya tulis. Ya. Ini semua apa? Untuk membuat karya tulis ini butuh seseorang menguasai dan detail dalam pembahasan. Harus banyak mutolaah, banyak membaca, banyak melakukan apa? Tahqiq, memilih-milih pendapat-pendapat yang kuat, bukan sembarangan pendapat disampaikan, ditulis, tidak. Ya. Itu lama kondisi kondisi di masa-masa tahun 700-an Hijriah atau 600-an ke atas, ini kondisi yang sangat bagus dikarenakan apa? Para ulama ahli tahqiq sudah banyak, seperti Imam Az-Zahabi di tahun-tahun 600-700-an Hijriah, seperti Ibnu Qudamah di tahun-tahun itu, juga An-Nawawi, juga setelahnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, itu mereka adalah ahli tahqiq. Dan kita pantas untuk membaca buku mereka, karena mereka apa? Tidak sembarangan mengambil pendapat, tapi mereka menulis karya mereka setelah mereka itu memilih, ya, setelah mereka itu memilih dan mengoreksi satu yang benar, yang kuat. Ya, itu ada ulama yang tahu apa? Seandainya Ibnu Jauzi itu hidup di masa setelahnya, yaitu masa tahun 600-700-an setelahnya, tentu itu adalah lebih baik. Sebab apa? Ibnu Jauzi rahimahullah itu termasuk ulama yang mengambil semua ilmu. Ada disilakan apa? Hadibul lain, seluruh riwayat ilmu diambil. Ya. Alhamdulillah dia kuat maupun tidak kuat, diambil, ditulis dalam buku-buku beliau, dan beliau kurang dalam mengoreksi apa yang mereka, yang beliau tulis, sehingga kadang masih banyak hal-hal, hadis-hadis yang beliau tulis dalam buku beliau, hadis-hadis palsu atau hadis yang lemah. Berbeda dengan ulama setelahnya, mereka banyak mengoreksi, ya, banyak mentahkik seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Yaitu banyak kita para penutup ini banyak membaca karya-karya ulama ahli tahqiq, semisal tadi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika.